bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi sholata 'alayya. Maka perbanyaklah membaca salawat atasku. Kita bisa duduk bersama di dalam masjid ini, Masjid Imam Syafi'i, pada tanggal 4 Muharram 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap dosa dan keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap selesai sholat subuh, membaca kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada hari yang kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ayat yang ketiga. Maka pada kesempatan kali ini kita membaca ayat yang keempat, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini adanya tauhid dan pembagian-pembagiannya. Pembagian tauhid ini berdasarkan istiqra. Istiqra artinya penelitian yang mendalam dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembagian tauhid ini bukan dibuat-buat, tetapi berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kemarin saya menyebutkan salah satu tauhid ketika kita membaca firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tauhid apa yang kita bisa ambil dari firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Siapa yang bisa menjawab? Tauhid Asma Asmaul Husna. Ya, tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Pada hari kemarin juga saya menyebutkan bahwa ada satu cara agar seseorang bisa menghilangkan sifat kesombongan dan sifat ujub di dalam diri seorang manusia, yaitu dengan cara mengingat bahwa semua yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah, baik itu berupa harta, baik itu berupa kekuatan, baik itu berupa apa saja kemudahan, maka itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian seseorang tidak akan pernah sombong. Misalkan seorang yang menghafal Al-Quran, kemudian bagus hafalannya, maka dia harus mengingat bahwasanya kebagusan hafalan dia itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang menghafal Al-Quran benar-benar tulus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang yang dermawan, dia mempunyai harta yang luar biasa banyaknya, kemudian dia mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya harta ini yang saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan bukanlah dari saya, tetapi berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu akhirnya dia tidak pernah sombong dengan apapun yang dia miliki. Begitu juga ketika dia mempunyai kekuatan, bisa membantu orang dengan kekuatannya, bisa menolong orang dengan kekuatannya, bisa mengangkatkan barang orang dengan kekuatannya. Dia mengingat bahwasanya itu berasal dari Allah. Maka pada saat itu dia akhirnya tidak akan pernah bisa menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang review. Dan ini sebenarnya menyinggung kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa pengulangan itu penting. Dan lebih penting lagi adalah pencatatan dari apa yang kita pelajari. Karena kita tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, satu malam membaca kitab Muwatta, besok paginya sudah hafal. Kalau ada yang persis seperti Imam Syafi'i, bolehlah tidak mencatat. Karena para ulama mengatakan al-ilmu qaidun wal-ilmu saydun wal-kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan menulisnya itu adalah sebagai ikatan dari buruan tersebut. Kalau seandainya tidak ditulis maka buruannya cepat hilang. Ya, buruannya cepat hilang. Maka saya harapkan kita ini nuntut ilmu bukan sekedar nuntut. Kita tidak seperti majelis-majelis lain. Kita nuntut ilmu benar-benar bahwasanya ini saya penuntut ilmu. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya tuntut tersebut. Maka mudah-mudahan kalau seandainya ada yang tidak sanggup untuk menyediakan bagi dirinya sesuatu yang bisa dia tulis sebagai catatannya, mudah-mudahan ada yang menyediakan kita. Hanya sebatas buku tulis dengan pulpen. Ya, ini penting karena semakin hari akan terus akan kita dapatkan faedah-faedah. Kalau seandainya tidak dicatat, maka itu akan hilang. Kalau ada yang seperti Imam Bukhari, monggo, tidak perlu dicatat. Ya, Imam Bukhari ceritanya beliau diuji oleh masyarakat Irak dengan ujian 100 hadis. Jadi setiap orang dari 100 menyebutkan hadis dan semuanya salah hadisnya. Sanadnya salah, matannya salah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan setelah disebutkan oleh 100 orang 100 hadis dan semuanya salah, kata Imam Bukhari, beliau mengulang dari pertama padahal beliau baru mendengarnya pada saat itu. Beliau mengulang dari pertama kesalahan-kesalahan tadi. Si fulan ketika dia menyebutkan hadis ini, anfulan kesalahannya di sini, hadisnya ini. Yang benar adalah ini. Si fulan nomor 2, kesalahannya padahal baru tadi dia dengar. Nah, kalau ada yang seperti Imam Bukhari bolehlah enggak nulis. Ya. Kalau ada yang seperti Imam Bukhari bolehlah enggak nulis. Maka saya harapkan mudah-mudahan mulai besok kita membawa catatan. Apa yang penting maka dicatat. Baik. Kita kembali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillah. Subhanallah. Sebelum saya baca apa yang disebutkan oleh penulis, ini kata luar biasa. Ini kata sendiri adalah nikmat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Maka sebenarnya kata alhamdulillah sendiri itu adalah nikmat. Artinya seseorang bisa mengekspresikan syukur dia dengan lisan dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Coba kalau seandainya tidak ada kata alhamdulillah, setelah makan kenyang, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikanku nikmat. Kan terlalu panjang dan terlalu banyak yang kita baca, yang kita ucapkan. Akan tetapi ketika ada kata alhamdulillah, maka cukup. Ya, alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqana min ghairi haulin minni wala quwwa. Siapa yang membacanya setelah makan dan minum, ya, maka dia diampuni dosanya. Jadi setelah makan dan minum bacaannya itu, bukan setelah makan dan minum. Indahnya nikmat Islam apabila dia membaca bacaan Al-Qur'an, bacaan dari doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak faedahnya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Alhamdulillah huwa tsana 'ala Allah bi sifatil kamal. Lihat. Ketika bapak, ibu, saudara-saudari mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya dia adalah pujian atas Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita meresapkan di dalam hati kita bahwasanya kita memuji Allah karena Allah maha sempurna. Dan ingat, ini perlu dicatat, bedanya pujian dengan syukur ada dua. Memuji Allah lebih luas dibandingkan bersyukur kepada Allah. Memuji Allah, kita bisa memuji Allah dengan sifat kesempurnaannya. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha indah, Allah maha segala. Kita bisa memuji Allah. Dan kita juga bisa memuji Allah ketika dapat nikmat. Misalkan seseorang dimudahkan dalam sebuah urusan, maka dia puji Allah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya sesuatu sudah sempurna, misalkan kita baru menyelesaikan menyuci mobil, maka ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ibu-ibu baru selesai bikin kue, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala macam selesai pekerjaan yang baik-baik, ucapkan ini. Jadi kita memuji Allah baik karena kita mengagungkan Allah ataupun karena kita mendapatkan sesuatu dari Allah. Adapun bersyukur, ini bedanya pujian dengan syukur. Adapun bersyukur, kapan kita bersyukur? Kalau ketika mendapat nikmat. Sama kalau saya dari Bapak Abdul Rahman Idris mendapatkan hadiah, saya berterima kasih kepada beliau. Maka dari sini, mana yang lebih luas, pujian atau syukur? Hah? Pujian. Jadi bisa dicatat, dari sisi sebab, pujian lebih luas dari bersyukur. Dari sisi sebab, pujian lebih luas dari bersyukur. Tapi kalau dilihat dari sisi bagaimana bisa mengaplikasikannya, maka syukur lebih luas dari pujian. Tapi kalau dilihat dari sisi bagaimana bisa mempraktekkannya, maka syukur lebih luas daripada pujian. Orang bisa bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bisa bersyukur dengan hati, hatinya bersyukur kepada Allah. Bisa bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu meletakkan, menggunakan anggota tubuh tersebut pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pujian hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan lisan. Berarti di sini syukur lebih luas daripada pujian. Maka bisa dicatat, dari sisi bagaimana bisa mempraktekannya, maka syukur lebih luas daripada pujian. Oh Ustaz, pagi ini berat Ustaz. Kada berat kok? Enggak berat insya Allah. Saya ulangi, dari sisi sebab pujian lebih apa? Lebih luas dari apa? Dari syukur, dari sisi sebab. Kenapa Anda bersyukur? Kenapa Anda memuji Allah? Oh, karena Allah maha kuasa, karena Allah maha sempurna, karena Allah maha kuat, karena Allah ini. Oh, karena Allah memberi saya. Nah, saya memuji Allah. Kenapa Anda bersyukur? Karena pemberian Allah. Berarti di sini dari sisi sebab pujian lebih luas dari syukur. Tapi kalau dari sisi mempraktekannya, maka apa tadi kita katakan? Bersyukur lebih luas. Seorang bisa bersyukur dengan lisan, seorang bisa bersyukur dengan hati, seorang bisa bersyukur dengan anggota tubuh, bahkan seseorang bisa bersyukur dengan harta yang dia miliki, seseorang bisa bersyukur dengan kepintaran yang dia punya, seseorang bisa bersyukur dengan kekuatan jasmani yang dia miliki. Ini semua syukur. Tapi pujian hanya terpaku kepada apa? Kepada lisan. Maka dari sini, dari sisi mempraktekkan, syukur lebih luas dari pujian. Maka kembali ke permasalahan yang kita baca tadi, penulis mengatakan rahimahullah, alhamdulillah huwa tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Mulai saat ini resapkan dalam hati ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu berarti kita sedang memuji Allah dengan sifat sempurna yang Allah miliki. Maksudnya apa? Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak punya aib, Allah tidak punya secuil pun yang bisa kita hina dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wa bi af'alihi da'irati bainal fadli wal 'adl, subhanallah, dan dengan perbuatan kita memuji Allah dengan perbuatan-perbuatannya yang tercipta antara anugerah dan sifat keadilan. Bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa perbuatan Allah ada dua, pemberian dan sifat adil. Perbuatan Allah ada dua, karena pemberian dan sifat adil. Atau lebih enaknya kita tulis, perbuatan Allah yang berhak dipuji ada dua. Allah, karena Allah memberi kita puji, dan karena Allah berbuat adil kita puji, dan itu tanda kesempurnaan. Apa contohnya Pak? Karena Allah memberi, oh banyak sekali pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dari mulai harta, dari mulai keluarga, dari mulai kesehatan, semua pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat saja Pak, luar biasa. Ini kepala yang kita bawa kemana-mana. Kalau sakit, kira-kira kita bisa kemana-mana gak? Enggak. Kepala yang kita bawa kemana-mana, kalau sakit sedikit saja, kita tidak bisa kemana-mana. Nah, kemana pian kada naik kada pengajian, sakit kepala kok dinyai. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Kemudian ada di sana kita memuji Allah karena keadilan Allah. Adil itu apa Pak? Meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Contoh, apa yang ada di dalam tubuh kita, dan Allah berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Hidung nih Pak, Allah ciptakan demikian rupa. Ada yang hidungnya agak panjang, ada yang hidungnya setengah, ada yang hidungnya agak ke dalam sedikit. Tapi bentuknya hampir sama. Secara normal manusia bentuknya hampir sama. Dan lubang hidungnya dua. Dan lubangnya menghadap ke bawah. Coba menghadap ke atas. Hujan gak pula. Adil Allah subhanahu wa ta'ala. Telinga. Telinga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ada daun telinga. Kalau berbicara masalah hidung tadi, dalam hidung ada bulu-bulu hidung. Itu bukan sekedar bulu yang Allah ciptakan seperti itu. Tapi itu adalah untuk memfilter. Kalau seandainya tidak ada bulu, semuanya bisa masuk. Mungkin satu kerikil masuk ke dalam lubang hidung kita, yang akibatnya bisa mempengaruhi pernafasan kita. Kemudian telinga. Telinga seseorang mempunyai daun telinga, yang apabila tidak ada daun telinga, maka suara akan lewat. Bapak tidak bisa mendengar perkataan seseorang, mendengar kajian, tidak akan bisa. Ada daun telinga. Allah ciptakan secara apa? Adil. Kemudian, contoh yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya, Pak, kalau seandainya, kalau bertakon nih, mudah-mudahan membawa. Kalau seandainya ada, diciptakan oleh Allah seluruh manusia kaya, cocok tidak? Adil tidak? Kalau seandainya semua manusia kaya, maka yang akan terjadi apa? bisa jawab, yang bisa mengambil, ha? Ada yang bisa bersedekah. Sedikit lagi jawabannya. Kalau semua Allah ciptakan kaya, apa yang terjadi di atas muka bumi? Hah? Kehancuran. Kata orang Arab, haulal hima, masih sedikit aja lagi. Kalau semua kaya, akan terjadi kiamat. Karena salah satu tanda hari kiamat, oh masukkan pulang. Senisuk. Karena kalau seandainya kata Nabi Muhammad SAW, salah satu tanda hari kiamat adalah yafidhul mal, harta akan melimpah ruah. Seseorang akan memberikan kepada orang lain akan memberikan kepada yang lain akan memberikan sampai sedekahnya sendiri kembali kepada pemberi sedekah. Maka di sini lihat adilnya Allah. Ada yang miskin membutuhkan yang kaya. Yang kaya sangat membutuhkan kepada yang miskin. Seperti yang dikatakan tadi, orang yang diluaskan rezekinya tidak bisa bermanfaat hartanya tanpa ada orang yang miskin. Dia bisa membantu yang miskin, dia bisa memberikan pertolongan kepada yang miskin. Yang miskin sangat membutuhkan yang kaya. Ada lagi keadilan Allah. Allah Maha Adil dan itu berhak kita puji. Ada yang alim, ada yang tidak alim. Yang alim sangat membutuhkan yang tidak alim. Yang tidak alim juga sangat membutuhkan kepada yang alim. Bapak pian tahu, di zaman imam yang empat, dari mulai imam Abu Hanifah, An-Nu'man, Ibn Thabit, kemudian imam Malik, Ibn Anas, kemudian Muhammad Ibn Idris, Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad Ibn Hanbal. Di zaman mereka, di abad yang ketiga Hijriah ini, sangat banyak para ulama selain yang imam yang empat ini. Ada namanya Al-Layth ibn Sa'ad, ada namanya Sufyan, ada namanya Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Masruq al-Thawri, ada namanya Az-Zuhri, ada namanya Sufyan ibn Masruq al-Thawri disebut Amirul Mu'minin fil Hadith. Pemimpinnya para ulama dalam permasalahan hadis, ada namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, macam-macam. Di zaman mereka banyak ulama yang luar biasa. Tetapi kenapa yang terkenal cuma empat? Allah adil, mereka menciptakan ada murid-murid yang berkhidmat kepada mereka. Ada murid-murid yang mencatat tulisan-tulisan mereka, yang mencatat perkataan-perkataan mereka, sehingga keluarlah kitab Al-Umm yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Nah, demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau semua alim, apa yang terjadi, Pak? Hah? Tidak akan bermanfaat ayat Al-Qur'an yang berbunyi fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka kita puji Allah dari dua sisi, dari nikmat yang Allah berikan dan dari keadilan Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa dari beliau. Kemudian falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh, maka milik Allah lah segala pujian yang sempurna dari segala sisi. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan itu dulu. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ada yang bertanya, silakan. Bagus pertanyaan, ini sangat bagus. Apa sebab orang melakukan maksiat? Oh, banyak. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan tadi, mungkin bisa sebab dari sisi ketaatan yang dikerjakan. Contoh sholat. Padahal Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat melarang akan perbuatan fahisyah yang identik dengan zina atau yang semisalnya atau yang berkaitan dengannya, dan mungkar, yaitu perbuatan dosa yang diperlihatkan. Tetapi kemudian kenapa habis selesai sholat seseorang ada yang mencuri, ada yang berdusta, ada yang menipu? Sebagian pedagang ketika habis sholat di pasar mengatakan, ini modalnya ulun aja, pian tawar itu modal, itu modalnya kayak ulun nak buntung, padahal modalnya masih rendah, padahal habis sholat. Nah, di sini jawabannya mungkin ketika sholat kurang kemurnian niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berpengaruh, sholatnya tidak bermanfaat untuk dia. Kita tidak bisa menyalahkan ayat. Ayatnya betul, tetapi kadar kualitas dari sholatnya yang dipermasalahkan. Bisa dari situ. Bisa dari kadar kualitas wudhunya yang dipermasalahkan. Mungkin tidak sempurna, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga tadi kadar sholatnya yang tidak khusyuk, yang tidak hadir hatinya. Di sana ada sebab lain. Seseorang padahal berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tetapi kok masih terjerumus dengan maksiat. Maka jawabannya adalah bahwa seseorang diganggu oleh syaitan dengan sarana-sarana yang paling lemah yang dia miliki dari situ. Artinya apa? Syaitan tahu bahwasanya si fulan tidak bisa diganggu. Jangan wahai Akhdipa, ngapain kamu sholat? Oh, gak akan manfaat untuk Dipa seperti itu. Ya, tapi diganggu mungkin dengan hal-hal yang lain yang dia sangat lemah dari situ. Maka kita harus menutupi kelemahan kita di situ. Jadi ingat, iblis dia punya satu profesi. Saya ingin bertanya, Pak Musa. Pak Musa 17 tahun jadi melakukan aktivitasnya, dan itu saja otomatis akan ahli sekali, betul ya Pak Musa ya? Akan sangat ahli sekali. Itu baru 17 tahun. Bayangkan iblis cuma satu profesinya. Bukan ribuan Pak, miliaran. Dari mulai Nabi Adam, bahkan sampai Nabi pernah terkecoh oleh iblis. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan, ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazid bitta'a wa yanqus bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka saat berkurang dengan kemaksiatan, kita punya solusi. Bertobatlah kepada Allah. At-ta'ibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang yang bertobat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak mempunyai dosa, asalkan taubatnya sebenar-benar taubat. Jadi kalau ditanya sebab-sebab kenapa seorang terjerumus maksiat padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan bermanhaj salaf, maka jawabannya semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan seseorang melakukan dosa. Nah, maka pada saat itu ada solusi, yaitu bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam. Nah, masalah apa? Oleh aura melalui media televisi yang ada perbedaan sisi dosa, dan apa kita mengurangi kita ini dalam pembahasan. Apa bedanya antara melihat langsung atau tidak melihat langsung? Hah? Sama. Ya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan ingat, melihat aurat muslimah itu dosa. Kalau kita ingin lebih rinci lagi, dan mohon jangan setelah ini kita kita remehkan, dosa kecil. Tapi jangan lihat kecilnya sebuah dosa, tetapi lihat agungnya yang engkau maksiati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nuqaim, tahun kemarin saya sering menyebutkan perkataan beliau ini. Beliau mengatakan, "Inna saghirata, dosa kecil, ma'a qillatil haya, yang disertai dengan sedikitnya rasa malu, wa syu'ur bil 'idham, dan sedikitnya perasaan mengagungkan dosa tersebut, dan sedikitnya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa tersebut, qad yulhiquha bil kabira, terkadang dikategorikan sebagai dosa besar." Ya, kadang gara-gara kita meremehkan dosa kecil tersebut menjadi dosa besar. Bukan karena dosanya kecil, tetapi peremehan kita terhadap dosa kecil tersebut. Kemudian beliau mengatakan di akhir, wa hadza marji'uha ilal qalb, ini kembali kepada hati. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jika bapak tidak mampu untuk meninggalkan itu, gampang caranya. Sarananya dihilangkan dari hadapan kita. Ngalih Ustaz. Ada channel lain yang bagus Ustaz. Itu saja yang dibuka. Dan subhanallah, perhatikan. Sebuah ujian, godaan, lebih tepatnya godaan. Sebuah godaan yang ada di hadapan kita dan kemudian kita bisa melewatinya, padahal kita mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada penghalang bagi kita untuk melaksanakannya, tetapi tetap kita menjauhinya, ini adalah tingkatan orang-orang yang khasyah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khasyya rabbah." Yang Allah janjikan surga yang kekal. Contohnya gampang, Pak. Nabi Yusuf. Ada kesempatan? Ada enggak beliau kesempatan di hadapan Zulaikha? Bukan kesempatan lagi, diajak malahan. Ada, tidak ada penghalang? Ada yang menghalangi beliau? Enggak ada. Kenapa? Karena Zulaikha, istri gubernur Mesir, dia yang berkuasa. Tapi pada saat itu beliau masih tetap dengan keimanannya. Dan ingat, bisa dicatat baik-baik, orang yang melepaskan maksiat ketika ada kesempatan dan ada dan tidak ada penghalang, tetapi dia tetap melepaskannya, salah satu faedahnya di akhirat adalah mendapatkan naungan Allah di surga, di padang mahsyar. Apa dalilnya? Lihat. Seorang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di situ cantik dan punya kedudukan? Tidak menyebutkan kaya, tidak menyebutkan sifat-sifat yang lain. Cantik dan punya kedudukan. Karena kalau kita yang ngajak perempuan, yang ngajak kita, tapi perempuannya biasa-biasa aja, aduh, agak mikir dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang mengajak perempuan yang tidak punya kekuasaan, maka otomatis kita akan mungkin dipentungi masyarakat, kita akan di... Tapi ini yang punya kedudukan, dia yang punya kuasa. Tapi dengan demikian masih orang tersebut mengatakan, ini, apa jawabannya? Akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah. Sudah punya kesempatan, tidak ada penghalang yang ajak perempuannya kok. Dan ketika diajak, perempuan berkuasa, artinya tidak ada yang bisa menahan dia. Tetapi dia masih mengatakan, ini akhafullah. Maka semakin seseorang terlepas dari godaan, yang dia punya kesempatan, tapi tidak punya penghalang, maka semakin besar sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiatnya cuma satu, Pak. Hilangkan benda tersebut. Masukkan dalam kardus. Ustaz, kenapa buka pulang? Ya. Disitulah perlunya kita untuk bermujahada. Itu namanya mujahada. Itu yang kata Rasulullah SAW. Walladzina kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan petunjuk kepada dia. Satu hari mungkin belum bisa, Pak. Dua hari belum bisa, tiga hari terus berusaha sampai kepada puncak yang kita biasa membiasakan tidak membuka kecuali channel-channel yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan alhamdulillah itu ada. Dan sebenarnya ada ada acara-acara seperti Insan TV, Roja TV, kemudian Al-Qur'anul Karim dan yang lain-lain. Itu sebenarnya antum tahu, itu sebenarnya adalah pemberi hujah yang lebih kuat nanti di sisi Allah untuk kita. Itu ada acara bagus, kenapa kada di setel yang menyetel nang lain? Wah, berarti kada usah masang parabola ya gitu. Ya. Artinya ada acara, ada inisiatif, ada alternatif lain, kenapa tidak mencari yang lain? Ini bahaya. Dan jangan pernah remehkan dosa. Kemungkinan dosa yang kecil itu adalah dosa yang pernah kita remehkan dan merupakan pintu terbesar seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Melanjutkan apa yang saya uraikan sebelumnya tadi bahwa memuji Allah lebih luas daripada rasa syukur. Kenyataan di lingkungan kita masih sering berputar-putar menerapkannya dengan ada tasbih sama Allah dan orang yang mengumpar itu ada yang mengatakan kurang lebih atau seorang yang status mungkin selawat mungkin juga serupa tapi ada juga yang nyari-nyari dengan itu dan yang kasih warga murid sebagainya ini mungkin ada hal yang penting untuk yang dikasihkan bagaimana saya iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa bahkan para ulama mengatakan kullu ta'atin syukrun lillah. Nah, ini catatan penting. Setiap ketaatan tanda seorang manusia bersyukur kepada Allah. Cuma yang menjadi permasalahan ketaatan yang benar-benar taat yang di atas apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu ta'atin syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah kesyukuran kepada Allah. Apapun itu bentuknya. Entah itu bacaan Al-Qur'an, bacaan ayat zikir-zikir, doa-doa, maka itu kesyukuran kepada Allah karena kita yang diberikan lisan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Karena salah satu indikasi orang itu bersyukur adalah nikmat yang dia dapatkan dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ketaatannya yang di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada orang mengatakan ini kan kita bersyukur membaca Yasin setiap malam Jumat, ya. Kemudian selawatan setiap malam Jumat. Kita bersyukur kepada Allah. Bukankah setiap ketaatan itu tanda syukur? Betul. Tidak ada yang keliru pada itu. Tetapi yang keliru adalah ketika ketaatan tersebut tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pengkhususan sebuah amal ibadah memerlukan sebuah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Satu masalah tadi. Barusan menurut satu kutip itu namakan Fahmi. Kedua ini di Makassar dan di Jakarta. Alhamdulillah akan langsung bawa kutip. Kenapa? Iya silahkan. Nama saya adalah Ahmad. Saya itu untuk Umat TV saya belum melihat secara jelas, ya. Apa saja yang disampaikan di dalam channel tersebut? Dan insya Allah kita akan lihat kalau seandainya itu memang bagus maka kita akan rekomendasikan kepada masyarakat muslim. Yang sampai saat ini saya rekomendasikan Roja TV, Insan TV, kemudian TV dari Makkah dan Madinah, itu saja. yang saya rekomendasikan sampai saat ini. Adapun yang lain-lainnya maka perlu saya cari tahu, karena ini berkaitan dengan memerintahkan seseorang kepada sebuah kebaikan atau sebuah keburukan. Maka dan walhamdulillah baik Insan TV atau Roja TV maka sudah mencukupi. Akan tetapi kalau seandainya di sana ada lagi channel-channel yang lain yang mendatangkan kebaikan, terutama mengajarkan hanya Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh, maka tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilihat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Apa yang baik besokinlah. Apa yang baik